Prakawula manembang mring Gusti lanang wadon nindakake Allah Kang Maha Agung Narbu Ko iman Kang sejati Sawanci wanci katimbalan ngadep Gusti kang satu urip iki mung sedih lo mampir ngombe yen wis tutup bakal bali ngadep mringkangku wasa monggo urip pisanana donya versi Nyidam Sari dados